والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Al-Mujahid Muhammad bin Abdul Ahlul Kitab la taghlu fi dinikum. Namun larangan ini umum kepada seluruh umat, hatta mukminin muslimin masuk di dalamnya umat ini. Tahdhiran lahum ain yaf'alu fi'lan nasara fi Isa alaihi salam wal yahud fil uzair. Ini sebagai peringatan bagi umat agar tidak melakukan seperti yang dilakukan terhadap Isa alaihi salam, tidak melakukan seperti yang dilakukan Yahud terhadap Uzair. Kama qala Ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Asy-syahid wa la yakunu kalladzina utul kitab, agar mukminin, karena ayat alam ya'ni lilladzina amanu, agar mereka tidak menjadi seperti utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yang ini Yahud dan Nasara. Dilarang untuk umat ini menyerupai mereka. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratil Nasara ibna Maryam. Oleh sebab itu pula Rasul sebutkan, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana Nasara melakukan itu kepada Ibnu Maryam alaihi salam. La taghlu fi dinikum. Ahli kitab dilarang oleh Allah demikian untuk mereka ghulu dalam agamanya. Pendalilannya dari ayat ini bahwa fi'il ini la taghlu mudhari, ada nahinya la taghlu, berarti dia mencakup segala bentuk ghulu, dilarang oleh Allah, termasuk di dalamnya, bahkan termasuk yang terbesar, ghulu fis salihin. Dan seperti itu ma'ruf dalam agama mereka. Yahud ghulu terhadap Uzair, Nasara ghulu kepada Isa, kepada Maryam, kepada Hawariyin, wahakadha ahlul kitab. Maka umat pun, umat ini mendapat tahdzir dalam ayat ini agar tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Fa kullu man da'a nabiyan aw waliyan min dunillah, maka setiap orang yang berdoa, memohon, meminta-minta kepada nabi, wali, atau orang soleh selain Allah, faqad takhadahu ilaha, dengan itu telah jadikan Tuhan, diangkat melebihi batas hulu, sehingga diposisikan di posisi ketuhanan. Wadhaha an-nasara fi syirkihim, wadhaha al-yahud fi tafriqihim. Dengan itu menyerupai Nasara dalam kemusyrikannya. Ah, minta-minta ke ruhban, ke ahbar Nasoro, hatta minta pengampunan pun melalui rahib-rahibnya, pendetanya, menyerupai Yahud dalam tafrid, dalam melampaui batasnya, dalam pengagungan kepada agamanya. Fa inna an-nasara ghalaw fi Isa alaihi salam. Nasara ghulu pada Isa, wal yahud adawhu wa sabbawhu wa tanaqqasuh. Yahud malah memusuhi Isa, mencela dan melaknati dan menghina habis-habisan. Bahkan alaihi salam mereka katakan ibnu zina. Nah, fannasara afratu wal yahud farratu. Nasara berlebihan, Yahud tafrid atau jafa. Maka ini menjadi patokan. Fakullu ziyadah fi haqqi salihin ghulu. Setiap yang bentuknya melebihi dari hak orang-orang saleh, ghulu, madzmum, manhi, terlarang, tercela. Wa kullu tanaqqus fi haqqihim tafrid. Begitu pula setiap pengurangan dari hak orang saleh, seharusnya haknya di sini dikurangi di bawahnya, maka itu juga tafrid atau jafa fi haqqihim, sama juga terlarang tentunya. Mereka tidak dicintai, dibenci, dicela, dicemooh, dihina, dimusuhi, diperangi, didustakan, dan yang semisalnya. Seperti Yahud. Waqad qala ta'ala mal masih ibnu maryam illa rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Masih ibnu maryam hanyalah rasul yang diutus Allah, yang didahului oleh para rasul-rasul sebelumnya. Ibunya pun Maryam Siddiqah, dan keduanya makan makanan. Dan ini bantahan kepada Nasara. Artinya mereka manusia butuh yang namanya makanan. Kif dituhankan selain Allah, sementara mereka muftaqir, butuh dan memerlukan selain dirinya. Namanya manusia lapar. Karena kulan itu berarti mereka lapar, makanya butuh makan. Yang seperti itu bagaimana dituhankan selain Allah? Selain itu pula yang namanya makan, yakulani ta'am, tentu proses manusiawi. Sisanya dibuang belakang, BAB. Itu suatu yang najis, yang bau, yang kotor. Kif semacam itu dituhankan? Hadza ghayatul jahl, puncak kebodohan, puncak kejahilan. Makanya Allah singgung, Allah sebutkan kana yakulani ta'am. Keduanya manusia, makan makanan. Nah, bantahan kepada Nasara. Fa ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. Ayat ini dan semisalnya bantahan kepada Yahud juga sekaligus Nasara. Pada Nasara yang menuhankan. Karena Allah sebutkan yakulani ta'am. Pada Yahud Allah sebutkan Rasul. Dimuliakan dengan risalah. Qad khalat min qablihi rusul, didahului oleh para rasul sebelumnya. Ummuhu siddiqah, dimuliakan oleh Allah. If kemudian mereka tuduh, mereka cela sebagai wanita begini, nah begitu pula Isa. Qala syekhul Islam, man tashabba min hadhihi al-umma bil yahud wan nasara wa ghala fid din bi ifratin fi aw tafrit faqad syabahahum. Maka di umat ini pun yang menyerupai Yahud maupun Nasara, ghulu fid din, berlebihan atau mengurangi, maka telah menyerupai mereka. Berlebihan kepada orang soleh, melampaui batas, meletakkan mereka di tempat yang lebih dari kapasitasnya, menyerupai Yahud maupun Nasara. Qala Ali radhiyallahu an qala, naam, wa Ali, kata Syekhul Islam, wa Ali harqal ghaliya min ar-rafidah fa amara bi akhadid khuddat lahum inda babi kindah fa qadhafahum fiha. Ali bahkan membakar rafidah yang ghaliya, yang hulu kepada beliau, sampai menuhankan, memberinya sifat-sifat ketuhanan. Beliau perintahkan untuk digali parit, kemudian dibakar dengan api, lalu yang gak mau tobat dari mereka dilempar ke situ, dibakar. Wa subhanallah, syaitan ila hadal had, sampai kebatasan itu menyesatkan Bani Adam kalau sudah disesatkan. Dalam keadaan mereka diazab, dihukum, disiksa, tetap saja berisikuku dengan keyakinannya bahwa Ali adalah Tuhan, di mana mereka katakan wala yu'adzab, wala yu'adzib bin nar illa rabbun nar, gak akan menyiksa dengan api kecuali memang Tuhannya api. Tambah yakin mereka bahwa Ali adalah Tuhan. Walayadu billah khudlan, sampai di titik terakhir hayatnya. Wattafaqa as-sahaba ala qatlihim, dan sahabat sepakat membunuh mereka. Walakin Ibn Abbas madhabu an yuktalu bisayf min ghairi tahriq, wa qawlu aktsaril ulama. Hanya saja khilaf mereka, kalau dibunuh tetap dibunuh, itu sepakat sahabat. Hanya saja kalau Ibn Abbas katakan dibunuh dengan dipenggal, potong lehernya, dan itu pendapat hampir keseluruhan ulama Islam. Terus ijtihad dari Ali radhiyallahu taala anhu waktu itu untuk dibakar, padahal ada larangan tidak boleh membakar makhluk. Demikian Allah sebutkan tentang ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, dan tadi telah kita ketahui Yahud maupun Nasara kalau pada Yahud la taghlu, al-ghulu fit tanaqqus, hulunya berlebihannya dalam mengurangi haknya orang-orang saleh. Bahkan Nabi dikatakan anak zina Isa alaihi salam la'anahumullah. Nasara la taghlu dalam ta'zim, dalam pengagungan, dalam cinta, hingga meletakkan, memposisikan Isa sebagai Tuhan disembah selain Allah. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, maka jangan kalian katakan terhadap Allah kecuali yang hak. Oh, hanyalah Allah Tuhan yang satu, hanya Dia yang boleh disembah, dituhankan, diibadai. Lam yattakhid walada, lam yalid wa lam yulad, tidak mengangkat anak, tidak lahir, tidak dilahirkan. Nah, itu Allah ingatkan terkhusus kepada ahli kitab. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Masih Isa alaihi salam ibnu Maryam Rasulullah. Allah sebutkan sengaja di dalam ayat dengan innama hasr. Innamal Masih ibnu Maryam Isa ibnu Maryam Rasulullah. Sengaja Allah sebutkan demikian sebagai bantahan kepada Nasara yang meyakini bahwa Isa anak Allah, Tuhan anak, wa ila apa mereka sebutkan. Makanya Allah sebutkan bunuah sisi peranaan Isa, penisbatan anak kembali kepada ibunya, ibnu Maryam, Isa ibn Maryam, anak Maryam. Ini pendustaan dari Allah kepada Nasara yang menyatakan beliau adalah anak Allah. Didustakan oleh Allah dalam ayat ini. Karena Allah katakan Isa adalah anak Maryam. Nah, makanya ini salah satu ayat yang mencela keras, membantah dan mendustakan Nasara dalam keyakinannya bahwa Isa anak Allah. Maka bagaimana mungkin dikatakan Islam mengakui agama mereka, memuliakan mereka sebagai agama langit, milah Ibrahimiyah. Nah, sementara kedustaan-kedustaan besar mereka Allah sendiri yang membantah dalam Quranul Azim. Rasulullah, utusan Allah juga, bantahan kepada Yahud yang mengatakan beliau anak zina, karena Rasul berarti dimuliakan oleh Allah dengan risalah. Juga kebantahan kepada Nasar yang mengatakan Tuhan, beliaunya utusan dari Allah SWT, Rasul membawa risalah dari Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya yang Allah kirim kepada Maryam, ini dengan kata-kata Allah kun, jadilah Isa, maka terjadilah Isa alaihi salam. Ruhum minhu, ruhnya pun dari Allah dinisbatkan kepada Allah, minhu, yakni min Allah, sebagai bentuk pemuliaan bagi beliau. Adapun makna ayat, ruh beliau pun sama seperti ruh-ruh yang lain dari Allah. Artinya Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai, Allah yang utus, Allah kirimkan ruh itu kepada Isa. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian semua, wahai ahli kitab, kepada Allah dan Rasulnya, yang penutupnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintah untuk taat beriman kepada beliau. Wala taqulu thalathah, jangan kalian katakan tiga. Dan ini juga pendustaan Allah kepada Nasara yang meyakini adanya Trinitas. La taqulu thalathah, kata Allah. Inna allaha thalithu thalathah, kata mereka. La'anahumullah, bahwa Allah salah satu dari tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Intahu khairal lakum, sudah cukup, berhentilah kalian, itu lebih baik bagi kalian. Berhentilah kalian dari kemusyrikan kalian, berhentilah kalian dari ghulu kalian, berhenti kalian dari mempersekutukan Allah dengan yang lain, menuhankan Isa atau ibunya. Innamallahu ilahun wahid, subhanahu ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah hanyalah sesembahan yang satu, Maha suci Dia, dari punya anak, baginya yang di langit, baginya yang seluruh di bumi. Artinya Maha suci Dia punya anak, bagaimana itu mungkin? Sementara kekuasaan Allah seluruh yang di langit dan di bumi, seluruh bagi Allah, milik Allah, kekuasaan Allah seluruh yang di langit dan bumi, termasuk di dalamnya Isa dan ibunya. Kekuasaan Allah, ciptaan Allah, di bawah pengaturan Allah, langit dan bumi, seluruh yang ada padanya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah maha ghani, tidak butuh hina kepada selain dirinya. Likamali ghinahu, karena sempurna sekali kekayaan Allah. Yastaghni, maka tidak butuh dengan selain dirinya sedikit pun. Hamida, dan maha terpuji dalam segala sesuatunya. Maka ghulu yang pertama menjadikan yang dihului, muliakan berlebih, dikultuskan berlebih, diletakkan pada tempat yang tidak patut baginya, bahkan pada sifat ketuhanan. Itu kalau berlebih dalam pujian, pengagungan, cinta. Atau begitu pula sebaliknya, membuat yang dicela, yang dihina, dimusuhi, terletak di bawah sekali, jauh dari kedudukan mulia yang semestinya dia ada padanya. Yang kedua, hulu pula ini, dan ini syahid yang menjadi biang keladi, sebab utama disembahnya yang Allah, menjadi sebab besar disekutukannya Allah dengan yang lain. Dituhankan ini yang dikultuskan, dipuji dan disanjung lebih dan melampaui batas jauh. Yang ketiga, dampaknya pula pasti berkurang pengagungan Allah dalam diri mereka yang ghulu kepada orang-orang saleh. Membuat mereka tidak bisa qadarullah haqqa qadrih, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya, semestinya enggak mungkin. Pasti jauh berkurang, bahkan bisa-bisa hilang pengagungan Allah pada dirinya subhanahu wa ta'ala. Di mana hati manusia kalau sudah terpenuhi dengan pengagungan yang begitu tinggi kepada yang dia kultuskan, mencintai dia dan berlebih, akhirnya bergantung kepadanya, kalbunya, membuat dia lalai, lupa, bahkan bisa hampa, wal'iyadzubillah, untuk menunaikan yang wajib bagi Allah, pengagungan kepadanya. Terbukti orang-orang yang semacam ini kalau disuruh bersumpah dusta dengan nama Allah, mau gampang bagi dia, karena keagungan Allah dalam diri dia tipis sekali, bahkan mungkin gak ada. Wallahi, demi Allah saya begini, demi Allah ini begini, begini, enteng bagi dia. Dalam keadaan dia tahu dia dusta, gak benar sumpahnya, palsu. Tapi kalau sudah disuruh sumpah dengan misalnya menyebut nama wali atau orang soleh, siapa yang dia kultuskan yang agung sekali dalam dirinya, hulu terlebih dia padanya, ayo, kalau kamu dusta, coba sumpah dengan nama wali fulan, orang soleh fulan. Takut kualat dia, takut kena marah bahaya, celaka nyebut namanya fulan. Demi wali fulan, demi orang soleh, saya tidak gak berani dia. Karena keagungannya memenuhi hatinya, sudah tergantung. Makanya yang Allah tersisihkan dalam dirinya. Dan itu dampak besar. Wala'iyatubillah. Umum an-nafs illam tashghalha bilhaq insyaghalat bilbatil. Dirimu kalau tidak kamu sibukkan, tidak kamu penuhi dengan yang hak, tersibukkan otomatis dengan yang batil. Walabud, pasti. Imma antashghalaha bilhaq wa illan syaghalat bil batil. Kalau kamu memakmurkannya dengan yang hak, dengan tauhid, dengan iman, dengan aqidah, dengan sunnah, fa khair lahu. Tapi kalau kamu kemudian tidak memakmurkan dengan itu semua, tersibukkan dia dengan yang batil seperti tadi. Pengagungan kepada Allah enggak ada dalam dirinya, tauhid jauh dan kosong, itu masih tersibukkan dengan yang lain, sudah isinya wal'iyadzubillah syirik kepada Allah, pengagungan kepada makhluk. Nah, yang terakhir, Kuhulu pula membuat, kalau itu pujian, pengkultusan, orangnya bisa besar kepala, jadi sombong, hilang tawaduknya, hilang rendah hatinya, jadi congkak, jadi diagungkan semikian rupa, dicilati kakinya. Wah, itu banyak dari mereka. Naam, kamu kira apa? Ihmadullah alal afiyah. Orang-orang yang diagungkan oleh mereka, hatta kakinya diciumi, dijilati, tangan itu diciumi balak-balik. Wah, kala. Jadi sombong. Wailah kalau itu berlebihan di dalam celaan, membuat dia sangat marah, tersinggung berat, memicu permusuhan, pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Al-Muhim Hulu tidak ada baiknya sama sekali. Isinya syarkullu. Jangan kalian hulu dalam agama kalian. Artinya Allah melarang ahlul kitab dan umat seperti tadi masuk di dalamnya. Allah larang dari hulu agar mereka tidak berlebihan melampaui batas dalam ibadah. Ghulu di dalam ibadah dengan seseorang memaksakan diri atau bahkan menyiksa dirinya dengan melakukan ritual-ritual tertentu dengan keyakinan itu ibadah, bertakarrub, bertapa, bermeditasi sekian hari, sekian malam, berkholwat, menyendiri sekian waktu, sampai di kalangan tarekat-tarekat sufi, ada tarekat khusus yang mereka namakan diri mereka At-Tariqah Khalwatiyah. Karena pendekatan mereka dengan cara berkholwat. Semakin lama tentunya nanti tingkatannya akan semakin tinggi. Dengan cara berkholwat. Menyiksa dirinya, gak makan, gak minum. Bertapa, bermeditasi. Atau tentunya melebihi dari yang disyariatkan. Atau sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Quran, di dalam sunnah. Dan itu banyak sekali, terutama di kalangan mutasawwifah, orang-orang tasawuf. Nah, seperti dalam ajaran tariqah syadhiliyah, mereka punya wirid khusus ritual bagi murid, orang yang mau mengikuti atau masuk dalam ajarannya. Pertama, mereka sebutkan, kamu menghadap syekh, ini syekh bahasa mereka, syekhut tariqah, guru tarekatnya, maka di semacam diberi ijazah atau apa namanya, izin begitu, kamu baca ini, la ilaha illallah, subhanallah, atau yang semisalnya, 3000 kali dalam sehari semalam. Jadi dia jalani 3000, walhasil kalau sudah selesai, mampu menyelesaikan itu, lapor ke syekhnya, udah menyelesaikan 3000, bisa, maka dinaikkan. Sekarang kamu baca itu 5000 kali sehari semalam. Baca 5000 kali, hasil selesai nanti datang lagi ke syekhnya, dibimbing. Harus melalui sang syekh tarikat. Begitu naik nanti 7000 sekian sampai 11000. kif dia membacanya. Kif ngitungnya bahkan 11.000 muhayyid. 1.100 saja kif. Allah alam orang bisa ngitung apa enggak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu lillahi wa ma'tahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar alhamdulillah. 1, 2, 3 11.000. Dan setiap jenjang harus untuk pindah ke level berikutnya itu harus dengan bimbingan seorang syekh tarikat. Harus melalui itu. Begitu pula di tarikat Qadiriyah atau Naqsyabandiyah, nah, mereka sebutkan kalau kamu punya hajat, kalau kamu punya doa supaya dikabulkan oleh Allah, sampaikan melalui Abu Hamid Al-Ghazali atau melalui Al-Makki atau siapa dia sebut. Sampaikan melalui dua orang ini, pasti nanti akan terkabul doamu. Yang Tijania lain lagi, mereka buat solawat sendiri namanya solawat Al-Fatih. Hasil ada lantunannya begini-begini yang dibaca. Mereka sebutkan barang siapa yang sekali membaca solawat Fatih ini lebih afdal, bukan sama, lebih afdal dari orang membaca Al-Fatihah 1.000 kali. Bukan sama loh, masih lebih afdal dari kamu membaca Al-Fatihah 1.000 kali. Fa'ala kullu min anwa'il hulu dalam ibadah kepada Allah, dan masuk dalam larangan ayat ini, la taghlu fi dinikum, selain hulu tentunya kepada orang-orang soleh tadi, menjadikan ibadah kalian kepada mereka doa, bertawakal, takut, berharap, minta-minta, beristighatsah, termasuk pula tadi melampaui batas dalam ibadah melebihi yang disyariatkan. Fahmadullah alal afiyah, bersyukurlah kepada Allah alal afiyah, kamu diberselamatkan oleh Allah dari khusa'balat yang semacam itu, dalam keadaan banyak orang mengamalkannya, tidak sedikit. Makanya disebutkan oleh salaf rahimahumullah, inna min sa'adatil hadath an yuwaffaq ila alimis sunnah, dari kebahagiaan, bukti kebahagiaan seorang pemuda, pemula, kamu sedang belajar cari agama, cari ilmu seperti apa yang benar, diberi taufik kepada seorang alim sunnah yang menuntun kamu, mengajarkan kepadamu sunnah, sehingga kamu selamat alal afiyah. Kata Imam Yusuf ibn Asbab rahimahullah, ayahku seorang Qadariyah. Qadariyah, kamu tahu kif, kalau orang tua punya keyakinan ajaran tertentu, tentunya kan gak ingin anaknya nyempal dari ajarannya, dia ingin anaknya seperti dia. Jangan sampai si anak berhaluan berbeda ajaran dengan dia. Bapaknya seorang Qadariyah, mengingkari takdir waliyatubillah. Wa akhwali kanu rawafid, akhwalnya rafidhah, khal, paman-pamannya, pakdinya, pakliknya, saudara ibunya rafidhah semua, orang Syiah. Artinya ini orang-orang dekatnya kan. Kalau dia mulai kecil, mulai muda mungkin belajar, yang nyekoi ya ini sudah, pakliknya, pakdinya, bapaknya. Sementara yang ini Qadariyah, yang ini Rawafid, jadi apa nak? Laula Allah SWT, kalau bukan Allah selamatkan. Kata Yusuf ibn Asbat rahimahullah, wa anqadhani Allah bi Sufyan. Allah selamatkan aku dengan Sufyan rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan. Selamat beliau. Terbimbing dengan sunnah. Terbimbing kepada salaf. Ana imam min a'immati sunnah, Sufyan. Wa illa, kalau bukan karena itu, dan entah apa jadinya. Sudah. Bapaknya begini, khalnya begitu. Keluarga jelek sudah. Taufik dari Allah SWT yang wajib disyukuri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu alaihi wa sallam.